yang diminta dari selain Allah Azza wa Jal secara tersendiri. Wasyafa'atul musbatah, sedangkan syafa'ah yang ditetapkan, hiyallati tutlabu min Allah, yaitu yang diminta dari Allah. Ini dua pembagian yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, bahwasanya pembahasan mengenai asy-syafa'ah ini terkait dengan kaidah yang kedua, di mana alasan al-musyrikun yang dahulu mereka diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka melakukan perbuatan-perbuatan syirik, meminta dan menyeru kepada selain Allah, mereka mengatakan haula'i syufa'una 'indallah, mereka ini adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah. Maka dijelaskan bahwa asy-syafa'ah syafa'atan. Syafa'ah itu ada dua, al-manfiyah wal-mutsbatah. Ada syafa'ah yang ditiadakan dan syafa'ah yang ditetapkan. Adapun yang ditiadakan, yaitu yang diminta dari selain Allah Azza wa Jal istiqlalan, dengan tersendiri, sebagaimana yang diperbuat oleh kaum musyrikun. Mereka meminta syafa'ah dari selain Allah Azza wa Jal secara tersendiri, dengan alasan bahwa itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, membantu mereka di sisi Allah. Ini adalah asy-syafa'ah al-manfiyah. Sedangkan syafa'ah yang ditetapkan, yaitu allati tutlabu min Allah, yang diminta dari Allah. Ini adalah syafa'ah yang dilakukan dan diperbuat oleh kaum mukminun, yang mana mereka meminta dari Allah tabaraka wa ta'ala agar mengizinkan mereka untuk mendapatkan asy-syafa'ah dari siapa yang diridhai olehnya. Maka inilah asy-syafa'atu al-mutsbatah, syafa'ah yang ditetapkan. Kemudian sebagaimana yang sempat kita singgung dalam pelajaran lalu, bahwa asy-syafa'atul manfiyah ini ada dua jenisnya. Syafa'ah yang tiadakan ada dua jenisnya, yaitu minha ma hiya syirkiyah wa minha ma hiya muharramah. Yang pertama, bahwa syafa'ah yang ditiadakan itu ada yang berupa perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jal. Perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua, syafa'ah yang ditiadakan itu ada yang berupa perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Perbuatan asy-syafa'ah yang berupa syirik kepada Allah Azza wa Jalla ada tiga bentuknya. Bentuk yang pertama yaitu perbuatan meminta syafaat kepada selain Allah Azza wa Jal dalam perkara yang tidak dimampu kecuali oleh Allah. Perbuatan meminta syafaat kepada selain Allah Azza wa Jal dalam perkara yang tidak dimampu kecuali oleh Allah Azza wa Jal. Seperti seorang ingin diampuni dosanya oleh Allah, tetapi dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya. Dia berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diampuni segala dosanya setelah beliau meninggal. Fahadha syirkun. Ini adalah perbuatan syirik yang dinyatakan syirkun akbar, syirik yang besar. Karena dia meminta sesuatu dari selain Allah Azza wa Jal dalam perkara yang tidak dimampu kecuali oleh Allah. Nah, bentuk yang kedua yaitu seseorang yang meminta syafaat untuk di hari kiamat nanti dari selain Allah Azza wa Jal, apakah itu al-malaikah atau sebagian nabi atau sebagian rasul atau sebagian as-salihin, dalam keadaan tidak ada yang mampu memberikannya adalah kecuali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan tidak ada yang mampu untuk memberikannya kecuali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah syirkun akbar, syirik yang besar. Karena syafa'ah di yaumil qiyamah adalah mutlak milik Allah Azza wa Jalla. Dia yang akan memberikan izin kepada siapa yang bisa memberikan asy-syafa'ah untuk siapa yang diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka apabila ada seorang yang memintanya dari selain Allah, dari al-malaikah atau dari seorang nabi, seorang rasul atau sebagian as-salihin, maka ini melanggar kemahakuasaan Allah Azza wa Jal. Fahada syirkun akbar. Yang ketiga yaitu dia meminta syafa'ah dari seorang yang ada di hadapannya dalam keadaan hidup, kemudian mampu memberikan apa yang dia minta dalam syafaatnya, dan apa yang dia minta adalah sesuatu yang baik, namun dia menyerahkan makna al-ibadah kepada orang tersebut. Makna al-ibadah di sini yaitu dia menyerahkan segala kerendahan diri, kesempurnaan rasa cinta, dan harapan yang penuh kepada orang yang ada di hadapannya dan mampu memberikan kepadanya apa yang dia minta dalam syafaatnya itu. Sikapnya ini adalah sikap yang selayaknya diberikan oleh makhluk hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena kerendahan diri yang sempurna, kemudian rasa cinta yang sempurna, pengharapan yang penuh hanya berhak diarahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena itu mengandung makna al-ibadah. Karena al-ibadah itu adalah al-khudu' wat-tazallul, merendahkan diri dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau diserahkan kepada yang selainnya, ini pada hakikatnya telah menyerahkan ibadah kepada yang selain Allah Azza wa Jal. Fahada syirkun akbar. Ini adalah syirik yang besar. Nah, kemudian asy-syafa'atul muharram, bagian yang kedua dari asy-syafa'atul manfiyah, dari syafa'ah yang ditiadakan, yaitu syafa'ah yang diharamkan. Syafa'ah yang diharamkan adalah syafa'ah yang diminta dari seorang yang ada di hadapannya dalam keadaan hidup dan mampu memberikan apa yang dia minta, namun apa yang dia minta itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang dia minta itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh dari asy-syafa'ah al-muharramah, yaitu apa yang disebutkan di dalam as-sahihain dalam peristiwa syafa'ah yang hendak diberikan oleh Usama bin Zaid kepada seorang wanita mazlumiyah yang dia telah mencuri. Tatkala akan ditegakkan hukum had atas wanita ini, yaitu dipotong tangannya, maka di antara sahabat ada yang akan memberikan asy-syafa'ah, yaitu Usama bin Zaid yang dikenal sebagai hibbu hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang yang dicintai dari kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tentunya tujuan asy-syafa'ah dalam peristiwa ini agar wanita mazlumiyah yang telah mencuri itu tidak ditegakkan atasnya hukum had. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam murka kepada Usama bin Zaid dan beliau menyatakan, atashfa'u fi hadzin min hududillah, apakah engkau akan memberikan asy-syafa'ah untuk tidak ditegakkannya salah satu hukum had daripada hukum-hukum had Allah Azza wa Jal? Ini adalah pengingkaran dia. Tidak boleh memberikan asy-syafa'ah dalam perkara yang haram. Tidak ditegakkannya hukum had karena dia adalah seorang wanita bangsawan, seorang wanita mazlumiyah. Ini adalah pelanggaran terhadap syariah. Perbuatan ini adalah perbuatan Yahud, di mana mereka jika ada yang melanggar syariat Allah dari kalangan lemah, mereka tegakkan padanya hukum Allah. Tetapi kalau yang melanggar hukum Allah tersebut, syariat Allah tersebut adalah dari bangsawan atau orang-orang yang terpandang di kalangan mereka, maka mereka tidak menegakkan padanya hukum Allah. Ya. Tidak memberikan kepadanya sanksi yang telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murka kepada Usama. Tidak boleh dia memberikan syafa'ah dalam perkara yang seperti ini. Memang syafa'ah yang diminta dari Usama adalah syafa'ah yang diminta dari seorang yang hidup, dan syafa'ah punya kedudukan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diharapkan bisa meringankan hukuman yang akan ditegakkan kepada wanita mazlumiyah. Tetapi disayangkan bahwa permintaan di dalam syafa'ah itu adalah perkara yang haram, yaitu tidak ditegakkannya hukum had kepada wanita mazlumiyah. Maka yang seperti ini adalah muharraman. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam murka kepada Usamah bin Zaid, dan beliau menyatakan, wallahi law anna Fatimah binta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sarqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau seandainya Fatimah binta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Pasti akan aku potong tangannya. Tidak ada syafa'ah dalam perkara yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Ini hukumnya adalah muharramah. Nah, karena apa yang diminta dalam syafa'ah itu adalah perkara yang diharamkan. Baik. Setelah kita membahas syafa'atul manfiyah, maka bisa kita simpulkan bahwa sebuah syafa'ah boleh diminta dari seorang makhluk supaya tidak masuk ke dalam syafa'ah al-manfiyah harus memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama yaitu harus diminta dari seorang yang hidup. Syarat yang kedua, bahwa orang yang hidup itu hadir, ada di hadapannya. Bukan seorang yang gaib, seorang yang tidak ada di hadapannya. Yang ketiga, bahwa orang yang dimintai syafa'ah adalah orang yang mampu memberikannya. Orang yang mampu memberikannya. Kemudian yang keempat, bahwa yang diminta dalam syafa'ah adalah perkara yang baik. Adalah perkara yang baik. Nah, tiga syarat yang pertama kalau dilanggar salah satu daripadanya, ini akan menjatuhkan seseorang ke dalam asy-syafa'atu syirkiyah. Salah satu daripada tiga syarat yang pertama kalau dilanggar akan menjatuhkan seseorang di dalam asy-syafa'ah asy-syirkiyah, syafa'ah yang syirik. Misalnya seorang meminta dari seorang yang telah meninggal, meminta syafa'ah dari seorang yang telah meninggal, fahadha syirkun. Nah, demikian pula misalnya seorang yang meminta syafa'ah dari seorang yang tidak ada di hadapannya, fahadha syirkun. Kemudian seperti seorang yang meminta syafa'ah dalam sesuatu yang tidak dimampu kecuali oleh Allah tabaraka wa ta'ala, fahadha syirik. Karena pelanggaran kepada salah satu daripada tiga syarat yang pertama ini tidaklah dilakukan oleh seorang melainkan karena dia meyakini bahwa pada yang selain Allah itu ada kekuatan dan kekuasaan yang mampu memberinya asy-syafa'ah yang dia minta. Nah, ketika dia meyakini ini, bahwa yang selain Allah itu punya kekuatan dan kekuasaan yang mampu memberikannya apa yang dia minta, ini adalah keyakinan yang syirik. Kenapa? Karena yang dia yakini seperti itu adalah orang yang pada hakikatnya tidak mampu. Berarti keyakinan ini membuatnya meyakini bahwa yang selain Allah itu punya hak rububiyah selain Allah tabaraka wa ta'ala. Tatkala dia meminta kepada seorang yang telah meninggal, meminta syafa'ah kepada seorang yang telah meninggal, kenapa dia memintanya dari seorang yang telah meninggal? Dalam keadaan dia telah meninggal, tidak mendengar, tidak melihat, ya, tidak mampu berbuat apa-apa, bahkan dia harus mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Kenapa dia minta kepada orang yang seperti ini? Ya. Ini dikarenakan dia meyakini bahwa orang itu punya kekuasaan, punya kekuatan yang ghaib, yang mampu memberikan kepadanya apa yang dia minta. Kalau dia meyakini seperti itu kepada al-mayyit, berarti dia meyakini bahwa al-mayyit adalah orang yang punya rububiyah selain Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang tidak mampu diyakini mampu, padahal jelas-jelas tidak mampu. Berarti dia meyakini adanya rububiyah pada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Fahada syirkun akbar. Nah, demikian pula orang yang tidak ada di hadapannya, dia memanggil ya wali fulan, ya wali allan, padahal wali tersebut sedang berada di wilayah lain, di negeri lain. Dia tidak melihatnya, dia tidak mendengarnya, dia tidak mampu berbuat apa-apa wali tersebut. Kenapa dia panggil untuk bisa memberinya syafa'ah? Menunjukkan bahwa dia meyakini adanya rububiyah pada wali tersebut, kekuasaan di alam ini pada wali tersebut. Fahada syirkun akbar. Demikian pula kalau dia meminta pada sesuatu yang tidak dimampu kecuali oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, maka pelanggaran kepada salah satu tiga syarat yang pertama adalah syirik kepada Allah. Sedangkan pelanggaran kepada syarat yang keempat, yaitu bahwa permintaannya adalah perkara yang haram, maka ini adalah asy-syafa'atul muharramah. Sebagaimana yang tadi kita contohkan dengan peristiwa Usamah bin Zaid, ya, di mana mereka meminta dari Usamah asy-syafa'ah, karena Usamah seorang yang memiliki kedudukan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ketika mereka meminta kepada Usamah, Usamah masih hidup. Usamah ada di hadapan mereka. Usamah juga mampu memberikan itu karena dia punya kedudukan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang diharapkan dengannya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan hukuman kepada wanita mahzumiyah. Tapi satu pelanggaran mereka, yaitu ketika mereka minta syafa'ah dari Usamah dalam perkara yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu agar tidak ditegakkannya hukum had, hukum potong tangan kepada wanita yang telah mencuri. Fahadha muharram. Ya. Walaupun tidak syirik, namun syafa'ah yang seperti ini adalah syafa'ah yang diharamkan. Nah, maka syafa'ah yang diperbolehkan, syafa'atul mubahah, syafa'ah yang diperbolehkan dan diminta dari makhluk, harus memenuhi empat syarat yang telah disebutkan, yaitu diminta dari seorang yang masih hidup, seorang yang ada di hadapannya, seorang yang mampu memberikan apa yang dia minta dalam syafa'ah, kemudian yang keempat, bahwa apa yang dia minta adalah perkara yang baik. Nah, kalau kita contohkan misalnya bahwa seseorang datang kepada kepala suku, ya, untuk memberinya syafa'ah agar dia dimudahkan menikahi wanita salah seorang dari suku tersebut. Fahadha mubah. Nah, dia datang kepada kepala suku, ya, dia menginginkan dari kepala suku ini syafa'ah. Artinya apa? Bahwa kepala suku ini menjadi perantara untuknya, ya, yang meringankan dirinya, yang menolong dan membantu dirinya untuk mendapatkan salah seorang wanita dari suku tersebut agar dia nikahi. Karena kalau dia langsung datang kepada wanita itu, belum tentu dia diterima. Dia orang yang asing. Maka dia menggunakan kepala suku yang akan memberinya syafaat, memberikan bantuan, jaminan dan sebagainya untuk dia bisa menikahi salah satu wanita yang ada di suku itu, maka ini adalah mubahah, permintaan syafaat yang mubahah. Kenapa? Karena pertama dia minta dari orang yang hidup, yang kedua orang yang dia minta itu dia langsung datang ke hadapannya, yang ketiga bahwa orang itu mampu untuk memberikan syafaat, memberikan bantuannya agar dia meraih apa yang dia inginkan. Ya. Nah, kemudian yang keempat, apa yang dia minta itu adalah perkara yang mubah, yaitu dia ingin menikahi seorang wanita dari suku tersebut. Fahada mubah. Nah, atau kita contohkan dengan peristiwa lain, misalnya ada seorang yang menginginkan pekerjaan di sebuah instansi pemerintahan yang mana dia memang punya keahlian dan kepandaian dalam bidang tersebut. Cuma dia tidak akan mendapatkan pekerjaan itu kecuali dengan rekomendasi dari salah seorang yang punya kedudukan di pemerintahan. Maka dia datang kepada salah seorang yang punya kedudukan di pemerintahan, kemudian dia minta syafaat. Apa syafaat di sini? Yaitu agar orang yang punya kedudukan di pemerintahan itu merekomendasikannya agar dia bekerja pada bagian yang dia memang ahli di dalamnya, mendapatkan pekerjaan tersebut. Maka syafaat yang seperti ini adalah syafaat mada? Syafaatul mubah, syafaat yang diperbolehkan. Nah, karena dia datang kepada orang yang masih hidup, orang yang ada di hadapannya, orang yang mampu memberikannya rekomendasi, kemudian permintaannya adalah baik. Tapi kalau permintaannya tidak baik, misalnya dia tidak punya keahlian dalam bidang yang dia minta, pekerjaan yang sesungguhnya dia tidak menguasainya, atau dia tidak amanah padanya, maka yang seperti ini adalah asy-syafa'atul muharramah. Kenapa? Karena walaupun dia datang kepada orang yang masih hidup, orang yang ada di hadapannya, orang yang kuasa atau yang mampu untuk memberikan apa yang dia minta, tetapi permintaannya tidak baik, fahada muharram. Maka orang yang dimintai asy-syafa'ah tidak boleh memberikan asy-syafa'ah walaupun tiga syarat terpenuhi, karena syarat yang keempat adalah syarat yang tidak terpenuhi, yaitu permintaannya adalah permintaan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini asy-syafa'ah al-manfiyah. Maka asy-syafa'ah al-manfiyah, baik yang syirik ataupun yang muharramah, itu dikarenakan tidak memenuhi empat syarat yang kita sebutkan. Ya. Kalau salah satu dari tiga syarat yang pertama dilanggar, maka ini mengakibatkan perbuatan syirik. Kalau yang keempat yang dilanggar, membuat syafa'ah itu adalah syafa'ah yang muharramah. Ya. Kemudian, kalau seandainya empat syarat ini terpenuhi, dia datang kepada seorang yang hidup, kemudian seorang yang ada di hadapannya, kemudian seorang yang mampu memberikan kepadanya apa yang dia minta, kemudian permintaannya dalam syafa'ah itu adalah baik, sesuatu yang baik, sesuatu yang mubah, tetapi dia menyerahkan kerendahan diri sepenuhnya, secara sempurna, rasa cinta secara sempurna, pengharapan secara sempurna kepada orang yang tadi akan memberikan syafa'ah, fahadha syirkun aidha. Ini juga syirik walaupun terpenuhi empat syarat. Kenapa? Karena dia menyerahkan sesuatu dari makna ibadah kepada yang selain Allah. Sehingga orang yang ingin terlepas daripada perbuatan syirik, walaupun dia meminta syafa'ah kepada selain Allah dengan memenuhi empat syarat yang telah disebutkan, dia harus tetap bergantung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mempasrahkan diri dan merendahkan diri kepada Allah azza wa jal. Hendaknya dia mengetahui bahwa orang yang akan memberi syafa'ah ini, adalah orang yang sesungguhnya adalah hamba Allah. Artinya bahwa dia tidak akan mampu melakukan apa-apa kecuali dengan seizin Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Maka dengan demikian dia akan terlepas daripada perbuatan syirik yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian asy-syafa'atul mutsabbatah, syafa'ah yang ditetapkan. Hiyallati tutlabu minallah, yaitu yang diminta dari Allah. Asy-syafa'atul mutsabbatah, syafa'ah yang ditetapkan secara garis besar ada dua. Yang pertama yaitu yang disebutkan oleh asy-syekh. Syafa'ah yang ditetapkan, yang diminta dari Allah. Ini jenis yang pertama. Dan ini mengandung makna al-ibadah. Ya. Tatkala seorang minta syafa'ah kepada Allah, ini mengandung makna ibadah. Ya. Karena dia berharap kepada Allah, ya, merendahkan diri kepada Allah, bergantung kepada Allah. Tatkala dia minta syafa'ah, dia melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Kemudian yang kedua adalah syafa'ah allati tutlabu min ghairillah bisyurutil arba'ah. Syafa'ah yang diminta dari selain Allah dengan empat syarat yang telah disebutkan tadi. Ya, dengan empat syarat yang telah disebutkan tadi, ini juga diperbolehkan. Naam. Dalilnya bahwa meminta syafaat pada selain Allah dalam perkara yang memenuhi empat syarat sebagaimana yang telah disebutkan adalah mubah, yaitu hadis Usama bin Zaid yang telah kita sebutkan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah murka kepada Usamah karena dia memberi asy-syafa'ah. Tapi yang membuat murka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan Usamah memberikan asy-syafa'ah fi haddin min hududillah, dalam sebuah perkara yang terkait dengan hukum had yang telah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi syafa'ahnya tidak ditegur oleh Nabi. Yang ditegur oleh Nabi karena dia memberikan asy-syafa'ah dalam perkara yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan. Berarti selama syafa'ah itu diminta dari selain Allah dengan empat syarat yang telah disebutkan, orangnya hidup, kemudian ada di hadapannya, kemudian mampu memberikan asy-syafa'ah, apa yang dia minta dalam asy-syafa'ah, kemudian apa yang dia minta itu adalah perkara yang mubah atau perkara yang baik, maka asy-syafa'ah itu diperbolehkan. Ya. Nah, dalilnya adalah hadis Usama bin Zaid yang telah kita sebutkan tadi. Baik. Qala wa syurutuha itsnan. Dan syaratnya ada dua, yaitu asy-syafa'ah yang diminta dari Allah memiliki dua syarat. Al-awwal, yang pertama, an tutlaba min Allah azza wa jal duna siwa, bahwa syafa'ah itu diminta dari Allah azza wa jal tanpa yang selainnya. Qala Allah ta'ala, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Siapakah yang bisa memberi asy-syafa'ah di sisinya kecuali dengan seizinnya? Al-Baqarah ayat 255. Nah, maka syafa'ah yang seharusnya diminta dari Allah tidak boleh diminta dari selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa asy-syafa'ah yang seharusnya diminta dari Allah? Yaitu dalam perkara yang tidak dimampu kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Di antaranya seperti asy-syafa'ah untuk hari kiamat nanti, kita diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, diampuni dosa-dosa kita, dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Ini semua tidak boleh diminta dari selain Allah, tetapi harus diminta hanya dari Allah Azza wa Jal. Nah, yang kedua, ayyakunal mashfu'u fi mimman adinallahu lahu fi syafa'ati fi. Yang kedua, bahwasanya orang yang diberi syafaat pada dirinya, bahwa orang yang diberi syafaat pada dirinya, mimman adinallahu lahu fi syafa'ati fi, termasuk dari orang-orang yang Allah izinkan untuknya di dalam asy-syafa'ah pada dirinya tersebut. Nah, pertama, bahwa syafa'ah itu diminta dari Allah, ini syaratnya. Yang kedua, bahwa yang akan diberi asy-syafa'ah adalah orang yang diizinkan untuk diberi asy-syafa'ah. Jadi walaupun diminta dari Allah Azza wa Jal dalam perkara yang tidak dimampu kecuali oleh Allah, tetapi kalau yang akan diberi asy-syafa'ah bukan orang yang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan asy-syafa'ah, maka asy-syafa'ah tidak akan pernah terjadi. Ya. Nah, misalnya syafa'ah yang dimintakan bagi seorang musyrik, walaupun dimintakan kepada Allah Azza wa Jal, tetapi itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena orang musyrik adalah orang yang dimurka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Seorang yang kafir adalah orang yang kekal di dalam api neraka. Sehingga tidak mungkin dia mendapatkan asy-syafa'ah di hari kiamat nanti, terbebas daripada api neraka, walaupun dimintakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang-orang yang beriman dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memintakan ampun bagi al-musyrikin. Qala bi ayyakuna muwahhidan, dengan bahwa orang tersebut sebagai muwahhid, orang yang bertauhid. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lamma sa'alahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, tatkala beliau ditanyai oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah, siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu di hari kiamat nanti? Ini pertanyaan yang diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diizinkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala pada hari kiamat nanti untuk memberikan asy-syafa'ah kepada siapa yang diridhai oleh Allah. Ya. Maka ditanya oleh Abu Hurairah, siapa manusia yang paling berbahagia yang akan mendapatkan syafaatmu di hari kiamat nanti sehingga dia terbebas dari siksa pada hari itu dan diselamatkan dengan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laqad zanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwal minka lamma ra'aitu min hirsika 'alal hadits. Sungguh aku telah menyangka wahai Abu Hurairah bahwa tidak ada yang akan menanyai aku tentang pembicaraan ini seorang pun lebih dahulu daripadamu, tatkala aku lihat semangatmu untuk mendapatkan al-hadis. Ini adalah pujian kepada Abu Hurairah, rekomendasi kepada Abu Hurairah bahwa dia orang yang sangat antusias kepada ilmu, sangat bersemangat terhadap ilmu, terhadap al-hadis, sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah menyangka tidak akan ada orang yang bertanya lebih awal, lebih pertama, lebih dahulu tentang permasalahan ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Qala as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari hatinya, au nafsih dari jiwanya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, jadi orang yang bertauhid yang akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi orang-orang yang selama di dunia mereka memanggil-manggil Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaat dengan berbagai abiyat syariah yang mereka ucapkan, atau dengan membaca berjanji, atau dengan membaca wirid-wirid dan sebagainya yang mereka tujukan permintaan itu kepada Nabi agar mereka mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat nanti, wallahi mereka tidak akan mendapatkannya selama mereka tidak taubat kepada Allah. Kenapa? Karena mereka telah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebab semestinya mereka tidak meminta itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meminta hal yang demikian agar mereka diberi syafaat pada hari kiamat nanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada Nabi. Ya. Kalau memang mereka ingin diberi syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti, mereka memintanya kepada Allah, bukan kepada Nabi. Memang Nabi diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat pada hari kiamat nanti. Beliau diizinkan. Kepada siapa diizinkan? Kepada orang yang bertauhid, yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah madza khalisan min qalbi. Orang yang mengatakan la ilaha illallah murni daripada hatinya, ya. Dan seorang tidak akan mungkin ikhlas di dalam mengucapkan la ilaha illallah kalau dia tidak memahami la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensi daripada la ilaha illallah. Maka tatkala ada seorang yang ketika di dunia ini meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau memberikan syafaat nanti bagi mereka di hari kiamat, maka dia adalah orang yang paling celaka di hari kiamat nanti. Orang yang paling sengsara di hari kiamat nanti. Orang yang sama sekali tidak akan pernah mendapatkan syafaat Nabi. Kenapa? Karena yang as'adun nasi di syafaati Rasulullah yaumal qiyamah, man qala la ilaha illallah khalifan min qalbih. Orang yang mengatakan la ilaha illallah dan murni dari hatinya, ini yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Simpulannya, bahwa orang yang ingin mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat nanti, jangan memintanya dari Nabi. Ya. Dia memintanya ketika di dunia ini dari Allah tabaraka wa taala. Ya. Karena kalau dia memintanya dari Nabi, dia berbuat syirik, dan orang yang berbuat syirik sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah tabaraka wa taala, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik, sungguhnya adalah tempat Allah telah mengharamkan atasnya surga, dan tempat kembalinya adalah api neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Naam. Jadi hendaknya dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi syarat yang kedua, syafaat yang mubah, disebutkan bahwa orang yang dimintai harus ada di depannya. Bagaimana jika kita meminta kepada orang yang tidak ada di hadapan kita, namun kita meminta melalui telepon? Apakah ini termasuk yang diperbolehkan? Naam, karena komunikasi melalui telepon, ya paling tidak mewakili bahwa dia ada di hadapan kita. Nah, disyaratkan harus ada di hadapan kita agar hilang segala keyakinan di hati kita bahwa orang yang kita minta ya syafaah punya rububiyah selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Jangan sampai kita meyakini bahwa dia punya kuasa untuk mendengar sesuatu yang gaib. Ya. Karena keyakinan ini adalah keyakinan syirik. Tapi kalau kita sudah komunikasi melalui telepon, ini insya Allah menghilangkan segala keyakinan itu, dan sama maknanya bahwa dia ada di hadapan kita. Wallahu a'lam bissawab. Mengenai syafaat yang diharamkan, apakah termasuk padanya para pengacara yang terkadang mereka melakukan banding pada saat hakim telah menjatuhkan vonis kepada terdakwa? Ya, bukan pengacara saja, siapa saja, pengacara, pimpinan perusahaan, ya, pejabat, atau siapa saja yang punya kemampuan untuk memberikan syafaat dalam perkara yang diharamkan, ya, yang dengannya dia membuat perkara yang batil menjadi hak, yang hak menjadi batil, fahadha muharram, ya, ini tidak diperbolehkan, ya, pengacara ataupun yang selainnya. Barakallahu fiik. Ila huna tafaddalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.